Bismillah, alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati fi din, a'azzinallahu iyyakum. Kita sambung kajian kita tadi tentang sebab-sebab atau upaya kita kaum mukminin, orang-orang yang beriman, dalam rangka memelihara atau menjaga agar Allah tetap memberikan nikmat aman dan nikmat ketenteraman, kemakmuran bagi negeri kita. Yaitu kita harus selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk mendekatkan diri ibadah taat kepada Allah. Ketika Allah beri kita nikmat aman, gunakan keamanan ini untuk kita banyak ibadah kepada Allah. Begitupun ketika Allah beri kemakmuran, banyak syukurlah kepada Allah. Yang kedua adalah kita harus mewujudkan tauhid. Sebab tidak ada artinya orang yang beriman namun ia berbuat syirik. Sebab kesyirikan akan menghapus keimanannya dan seluruh amalan-amalannya. Seperti yang disampaikan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau sampai engkau berbuat syirik, maka hapus seluruh amalmu dan engkau kelak termasuk orang-orang yang rugi. Dan Allah telah menyatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah, yang berbuat syirik. Allah hanya mengampuni dosa selain daripada syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Dan kita ambil pelajaran, wa ka'ayyi min qaryatin atat an amrabbihi wa rasulih, berapa banyak negeri yang mereka durhaka pada Allah dan Rasulnya. Mereka berbuat syirik kepada Allah, menyelisih ajaran Rasulnya, sehingga dengan sebab perkara ini, fahasabnahu hisaban sadida wa adabnahu adaban nukra. Kami hisab negeri itu dengan hisab yang dahsyat dan kami azab dengan azab yang mengerikan. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita, fal yakhdharil ladina yukhalifuna an amrihi. Kalian mesti takut dan khawatir terhadap mereka, orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya, menyelisih ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Kenapa kita harus takut dan khawatir terhadap mereka keadaannya? Karena kata Allah Ta'ala, antusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, akan ditimpakan oleh Allah pada mereka fitnah. Dan fitnah yang besar adalah kesesatan yang merajalela, bersumber dari mereka karena menyelisih Allah Ta'ala dan Rasul SAW. Dan akan ditimpa mereka azab yang keras, yang pedih. Nas'alullah salamu afiyah. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, kembalilah kita kepada tauhid. Kita lihat negeri Saudi dengan kembalinya ke negeri tauhid, dimulai dari pembaharu ulama besar Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang didukung oleh Amir ya As-Saud ketika itu, sampai sekarang Allah berikan keamanan, ketenteraman dan kemakmuran negerinya. Kita berharap dengan dakwatus sunnah, dengan dakwatut tauhid yang terus kita harus gencarkan dan kita serukan kepada umat mukminin di negeri ini. Semoga dengan ini Allah akan terus menjaga keamanan dan kemakmuran negeri ini, ketenteraman dan kesejahteraannya. Demikian pula kata Allah. Allah sampaikan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah katakan Allah telah janji bagi orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh, pasti Allah akan memberikan kepada mereka kemenangan, kekuasaan, kekhalifahan di muka bumi seperti Allah berikan mereka kemenangan, Allah beri mereka kekuasaan kepada orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tarda lahum, dan Allah pasti akan mengokohkan bagi mereka dinahum alladhi tarda lahum, agama mereka yang Allah ridhai bagi mereka. Allah kokohkan agama Allah yang Allah ridha bagi mereka. Wala yubaddilannahum, dan Allah akan menggantikan bagi mereka mim ba'di khaufihim amna, setelah aman, setelah rasa takut yang menimpa mereka, membelenggu mereka, Allah beri mereka dengan rasa aman, damai sentosa. Ya'budunani, sehingga mereka beribadah hanya padaku. La yushrikuna bi syai'a, mereka tidak menyekutukanku, kata Allah. Namun wa man kafara ba'da dzalik, siapa yang kafir setelah itu, faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, sudah terbukti Allah berikan kemenangan kepada kaum mukminin ketika mereka mengikuti Allah dan Rasulnya, dan Allah berikan kekhalifahan kepada mereka para khulafa ar-rasyidin, meraih kemenangan-kemenangan, dan mereka mendapatkan kekuasaan yang luar biasa di muka bumi karena kemenangan Allah berikan pada mereka dalam pertolongan Allah bagi mereka. Sehingga ya fila barakallahu fikum, keamanan dirasakan oleh manusia di muka bumi ini dengan menyebarnya Islam, walau awalnya asing di tengah-tengah umat Islam ini, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, badal Islam gharib fasaudu ghariban kama badaa, awalnya asing karena belum dikenal, kemudian menjadi berkembang, apalagi setelah ditaklukkan Persia dan Romawi, dan wilayah yang ada dalam kekuasaan Persia dan Romawi bertekuk lutut di bawah mukminin. Mereka rasakan keadilan, keamanan yang diberikan dari nilai-nilai ajaran agama Allah ini, dan Allah kokohkan bagi mereka agama ini. Subhanallah wa barakallahu fikum, sampai ke negeri kita Allah perjalankan atau Allah sampaikan agama ini seperti kita dapatkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Demikian para ulama yang berkunjung ke negeri kita membimbing kepada kita semua untuk kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Maka ya fila barakallahu fikum, nikmat ini pertahankan, pelihara agar Allah terus menjaga, jangan sampai kita berubah yang semula berdasarkan Quran dan Sunnah karena berubah menjadi Islam yang lain, bukan berpedoman kepada Quran dan Sunnah, tapi khawatir ya kembali kepada keadaan negeri kita aslinya, Islam Nusantara, sehingga kembali kepada adat budaya masing-masing. Ini berbahaya, tidak lagi kepada Quran dan Sunnah. Mukmin muslim ngakunya, tapi tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, apa jadinya? Maka ya fila barakallahu fikum, kita khawatir anak cucu kita kalau sampai mereka tidak mengerti tauhid, tidak mengerti kesyirikan, tidak mengerti sunnah, tidak mengerti bid'ah, rancu bagi mereka sehingga mudah disesatkan mereka wal'iyadzubillah. Kemudian afila barakallahu fikum, kita masuk pada yang ketiga, peran kita mukminin untuk menjaga nikmat Allah yang agung ini agar tetap aman dan tentram negeri kita ini dan makmur negeri kita ini, adalah kita hendaknya senantiasa kembali kepada hukum Allah, menegakkan hukum had yang Allah telah tetapkan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena ketika hukum Allah ditegakkan, maka akan terjadilah keamanan dan keselamatan dan kehidupan yang aman. Sehingga Allah sampai sebutkan dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah 179. Allah sampaikan, dan bagi kalian wahai manusia, kaum mukminin, dalam hukum qisas ada kehidupan. Wahai orang-orang yang berakal, yakni ulil albab, yang berakal sehat, yang hati selamat, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kenapa demikian hadirnya dimuliakan Allah? Islam punya prinsip melindungi 5 perkara yang daruri, perkara yang amat sangat penting dalam hidup manusia. Islam lindungi, Islam jaga, Islam pelihara. Pertama, perkara agama. Maka Allah turunkan Al-Quran, kitabnya, dan Allah utus utusannya. Quran sebagai pedoman pembimbing kita, petunjuk bagi kita, dan utusannya Rasulullah SAW sebagai teladan yang menjelaskan kepada kita dan contoh bagi kita. Maka siapa yang berpedoman pada Quran dan Sunnah, mengikuti petunjuk Nabi SAW dengan pemahaman yang benar, seperti halnya para sahabat radhiyallahu anhum, pasti akan terjaga agama. Namun ketika mereka melenceng, menyimpang dari apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, pastilah itu yang dinamakan muhdatsatil umur, perkara baru dalam agama, yang dikatakan Rasulullah SAW, kulla muhdatsatin bid'ah, kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Itu perkara bid'ah, perkara baru, yang mana semua perkara yang baru ini dikatakan oleh beliau adalah dolalah, itu adalah sesat. Dan dikatakan beliau Rasulullah SAW, kulla dolalatin finnar, semua yang sesat ada dalam neraka, tentunya tidak aman. Mereka yang hidup dalam kesesatan, mereka tidak aman dari ancaman api neraka ketika mereka menyimpang. Yang kedua, Islam melindungi perkara yang penting dalam hidup kita manusia, yaitu akal. Maka diharamkan bagi kita khamr. Tidak diperkenankan khamr untuk kita minum atau kita makan, yang perkara itu memabukkan dan merusak akal kita. Nah, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sadari negeri kita ini, seperti yang disampaikan dulu Panglima TNI Ria Mizat Ria Kudu Jenderal, ya, bahwa kita menghadapi perang proksi, perang di mana negara luar, musuh negeri itu, untuk menghancurkan satu negeri yang dia jadikan sasaran, tidak perlu mendatangkan pasukan, cukup kirim narkoba supaya terbuai mereka, dan terus mereka terkena racun narkoba sehingga akan menjadi lemah akal-akal mereka dan generasi muda, yang dengan lemahnya generasi muda yang akan terbuai dengan narkoba, mudah untuk dihancurkan negerinya, ya, mudah diperbudak orangnya. Hati-hati, kita harus kembali sadari, kita syukuri kepada Allah, kemudian kita bersyukur kepada pemerintah kita membentuk badan narkoba nasional, ya, narkotika nasional yang memberantas, ya, narkoba. Dukung mukminin mestinya, karena mereka tidak mungkin akan berhasil kalau mukminin tidak mendukungnya. Artinya siapa mukmin di sini? Seluruh orang yang mengaku mukmin, baik yang duduk dan punya jabatan atau rakyat yang enggak punya jabatan, di mana ada melihat orang memedarkan narkoba, lapor. Kalau enggak bisa kita tindak, lapor pada yang berwenang. Bahwa dia pengedar, dia penjual, atau dia pemakai, sehingga aman negeri dari narkoba. Ini bahaya besar. Kita sudah sering dengar berita berapa ton yang masuk ke negeri ini melalui penyelundupan dengan berbagai cara, masuk melalui, ya, apa namanya, kelihatannya dia tiang listrik, di dalamnya ekstasi atau narkoba, kelihatannya barang-barang, ya, yang biasa kita pakai dalamnya, itu juga sama dengan berbagai cara hadirnya dimulakan Allah. Ini kalau mukmin diem, tidak ikut membantu suksesnya pemberantasan narkoba, bahaya akal-akal generasi kita hancur, dirusak oleh mereka disebabkan narkoba ini. Siapa pemasoknya? Tidak lain negeri tetangga kita yang tentunya kita sudah tahu, dari Cina masuk narkoba, belum lagi dari Iran masuk pemikiran Syiah dan narkobanya. Ngeri hadirinya dimulakan Allah. Jangan mukminin menjadi sarananya dan korban. Cukup kira yang sudah terjadi, mereka taubat, yang belum jangan terjadi. Karena banyak yang ditangkap, yang dipenjara, pengedar, pemakai, mukminin. Ini menunjukkan lemahnya iman kita mukminin di negeri ini. Nah, hadirnya dimulakan Allah, Islam melarang, ya, mengharamkan perkara itu. Bahkan dalam perkara khamr ini, yang membuat dosa, yang membawanya dosa, yang menjualnya dosa, yang menuangkan dosa, yang meminumnya dosa. Lihat rentetan dosa ini. Jangan dianggap biasa. Kalau semuanya diam membiarkan itu beredar leluasa, khawatir bencana datang ke negeri kita. Hati-hati. Kalau datang kemarau panjang, apa yang kita bisa lakukan? Karena dosa disebabkan khamr, disebabkan narkoba, manusia hilang kesadarannya, tidak waras lagi akalnya, sehingga mereka berbuat sesukanya karena hilang rasa malunya, hilang hakikat tabiat manusianya, hilang rasa malu. Akibatnya apa? Memalukan. Hati-hati hadirin muliakan Allah, Islam mengharamkan itu. Yang ketiga, Islam menjaga darah kita, nyawa kita, untuk tidak boleh ditumpahkan darah. Maka siapa membunuh, balasannya hukumannya dibunuh. Ya, hukumannya dibunuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, karena dengan ditegakkan qisas, orang mengerti bahwa rakyat semua tahu kalau sampai ada yang melakukan pembunuhan, pemerintah akan menangkap dan akan dibunuh pelakunya. Semua orang akan ngeri, takut kalau dia membunuh. Tapi kalau dibiarkan melakukan pembunuhan, makin merajalela praktek pembunuhan dan tidak ada penegakan hukum, ini orang akan leluasa, gampang membunuh orang. Ya. Ya fila barakallahu fikum. Kalau kita lihat di Saudi ditegakkan hukum qisas, dianggap kejam, negerinya aman, tidak sebanyak pembunuhan yang terjadi di negeri yang lain. Di negeri lain yang tidak ada hukuman seperti itu, jauh lebih banyak pembunuhan dan pembantaian. Bukan berarti kita menuntut pemerintah kita harus membunuh para pembunuh. Pemerintah berhak menentukan hukuman. Kita hanya mengingatkan bahwa hukum Allah akan membuat kehidupan bagi kita. Sebab dengan ditegakkannya qisas, orang tidak akan berpikir ingin membunuh. Dia akan melindungi nyawa saudaranya. Walaupun ada masalah besar, tidak gampang menumpahkan darahnya. Ya? Maka Allah katakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kemudian yang keempat, Islam menjaga harta sehingga diharamkan mencuri atau menipu, merampok dan yang semisalnya. Dan bila orang mengambil harta orang lain dengan cara mencurinya, ya, sampai batas tertentu yang kemudian ditegakkan hukum potong tangan, sehingga akan dia rasakan kalau sampai terkena potong tangannya, dia akan menanggung malu hidup di masyarakat. Karena apa? Nampak bekas kejahatannya. Dan orang yang belum melakukan tindak kejahatan pun akan pikir, kalau aku mencuri seperti dia, nasibku sama, tangan putus. Malu mau jabat tangan, tangan cuma putus, nampak. Sehingga kelihatan ini orang mantan pencuri. Mau kemana pergi, nampak ini mantan pencuri. Akan terbebani dia, sehingga orang lain akan jera. Tapi kalau pencuri dilindungi, semakin merajalela pencurian. Hadirinya dimulakan Allah, pencuri motor dibakar, koruptor dibiarkan. Ini juga akan merajalela tindak korupsi jadinya. Apa bedanya pencuri yang berdasi dengan pencuri yang biasa? Yang makan nasi. Hadirinya dimulakan Allah. Artinya Islam ini tegas demi keselamatan. Dengan hal itulah menjadi orang berpikir tidak akan berpikir untuk mencuri. Dan Islam menganjurkan yang kaya, peduli, yang lemah, diperintahkan zakat, sedekah, infak, sehingga dengan dermawannya yang kaya, yang lemah tidak akan iri hati, tidak akan niat mencuri atau nekat mencuri. Karena apa? Peduli yang kaya pada yang lemah. Ini Islam mengajarkan. Sehingga tidak hanya mereka bernikmat-nikmat bersenang-senang, yang lemah pun ikut merasakan. Dan akibatnya menjadi baik kehidupan. Dan yang kelima, Islam menjaga kehormatan manusia, martabat manusia dan nasab kita manusia. Maka diharamkan zina, karena zina memutus nasab, menghilangkan nasab, tidak lagi bisa dinisbatkan kepada ayah. Siapa ayahnya? Tidak ada. Nisbat pada ibunya, tidak bisa pada ayah. Tidak ada walinya. Dan ini akan menjadi beban, ya, rasa malu pada anak yang lahir dari hasil zina, karena dia beban tidak punya bapak. Ditanya, bapakmu siapa? Tidak tahu. Ya, lalu kenapa kau bisa lahir? Tidak tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah, hilang nasab. Tidak bisa. Walaupun dia mamanya sedang hamil, ibunya dinikahkan, orang yang menikahi ibunya yang dalam keadaan hamil tidak bisa dikatakan ini bapaknya. Maka Islam menjaga kehormatan dan akibat perbuatan zina supaya tidak merajalela. Islam mengajarkan ditegakkan rajam dengan ditanam badannya separuhnya, kemudian dilempar batu, dan tidak boleh kita merasa iba melihat penegakan hukum san Allah Ta'ala, kasihan padanya. Tidak demikian, ewah barakallahu fikum. Sebagaimana dikatakan Syekh Shalih Fauzan hafizhahu Ta'ala, fayajibu iqamatul had ala ashabi hadil jaraim, wajib ditegakkan hukum had kepada pelaku dosa-dosa semisal ini. Wala yajuzu li hadin qa'ilan man kana ayatarida ala dhalik iqamatul hajj, tidak boleh siapapun dia menentang penegakan hukum ini. Wa yamna iqamatul had, dan mencegah penegakan hukum had ini, ya, terhadap orang yang pelaku dosa tadi, yang mencuri, yang berzina. Ya, ketika orang yang berzina ditegakkan padanya hukum rajam, tidak boleh kita merasa kasihan. Justru karena kasihannya kita, supaya dia bebas dari azab kelak di neraka, diampuni oleh Allah dosanya dan diterima taubatnya, tegakkan. Dan Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat yang kedua, wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kalian tidak boleh merasa kasihan kepada orang yang harus tegakkan hukum had kepadanya. Seperti seorang yang menuduh seorang mukmin berbuat zina, dia tidak bisa mendatangkan bukti dan saksi. Saksi empat orang untuk menjadi saksi bahwa ia tuduhannya benar. Maka kembali hukumannya bukan kepada orang yang dituduh. Justru yang menuduh ini, dialah yang dikenakan hukum had. Dan ketika dia ditegakkan 80 kali cambuk, kita enggak boleh kasihan kepada dia. Karena memang hukuman Allah itu baginya untuk membersihkan dosanya, membebaskan dari dosanya. Jangan dibela. Ini hukum Allah yang ditegakkan. Sehingga ya fila barakallahu fikum, tidak hanya itu, dia tidak terima lagi persaksiannya selamanya dan dikatakan fasik. Seperti apa yang ditegakkan Mahkamah Saudi Arabia kepada Dr. Mamin bin Hadi ketika menuduh saudara kita dengan tuduhan akhir, diputuskan qadhi untuk ditegakkan hukum ini. Sudah, jangan kita kemudian mencari pembenaran dan pembelaan untuknya. Karena ini hukum Allah yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran, apakah kita tidak terima? Syafila barakallahu fikum, para masyayikh mengingatkan kepada para pengikut Dr. Mahmud bin Hadi untuk sadari kalau itu tindak kesalahan dan rujuk dari kesalahannya. Jangan membela mati-matian akan kesalahan tersebut. Ya, syafila barakallahu fikum. Ini Allah sampaikan bahwa dengan ditegakkan hukuman seperti itu, orang berpikir tidak akan berbuat zina. Yang perempuan pun tidak akan menjanjakan dirinya, memasarkan dan mengobral dirinya, dan menjadikan perbuatan keji sebagai profesi dengan istilah PSK, perempuan, apanya pelaku atau ya pelaku seks komersil ya, atau penjual, ya perempuan atau penjual, ya PSK, oh pekerja, pekerja seks komersil. Namanya bagus sekali kok pekerja. Ini bukan pekerjaan, tapi ini adalah dulu pelacuran. Kalau di bidang pelacur kayaknya itu jelek. Sekarang diganti pekerja. Kerjaan melacur. Ya ikhwah barakallahu fikum. Ini perusak. Sehingga yang dulu dikatakan pengganggu rumah tangga orang dikatakan selingkuh. Namanya kok diganti. Ya, selingan indah keluarga utuh katanya. Astagfirullah. Ini apa-apa lagi? Menutupi dosa? Tidak, jangan. Sehingga mereka merasa bangga dengan pekerjaannya. Padahal itu pekerjaan haram dan ancamannya berat bagi dia dan orang yang menjadi pelakunya, korbannya. Sehingga ya barakallahu fikum, itulah Islam. Kita untuk menjaga keamanan juga kembali pada had, hukum-hukum yang Allah telah tetapkan. Ini diantara akan membantu tegaknya keamanan sehingga tidak gampang orang untuk membunuh saudaranya, merampok, merampas harta saudaranya. Ya, ya fila barakallahu fikum. Yang keempat adalah kita hendaknya senantiasa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tegakkan kita untuk selalu amar ma'ruf nahi munkar. Sebab ya fila barakallahu fikum, dengan kita amar ma'ruf nahi munkar, maka kebaikan akan terus berkembang dan terus kebaikan tegak, sedangkan kemungkaran kita hentikan dan kita cegah. Dan ini adalah pintu rahmat Allah dan akan mengantarkan pada kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Allah sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una na'am ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar fa ulaika humul muflihun. Allah sampaikan dalam ayat agung ini, dan jadilah sebagian di antara kalian satu umat yang terus menyeru pada kebaikan, yang memerintahkan pada perkara-perkara yang ma'ruf dan yang mencegah dari perkara-perkara yang munkar. Maka orang-orang yang seperti ini Allah katakan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Faulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dalam surat Ali Imran 104 ini Allah sebutkan mereka orang-orang yang bahagia dengan terus amar ma'ruf nahi munkar. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, belum menyampaikan kepada kita kalau sampai satu kemungkaran dibiarkan merajalela, tidak ada orang yang mencegahnya, akan diratakan oleh Allah bencana kepada negeri itu semua. Ya? Kita bersyukur kepada Allah, kita ambillah pelajaran. Beberapa waktu lalu Allah timpakan bencana kepada beberapa daerah di negeri kita ini, yang semoga tidak terjadi pada negeri kita di sini, artinya di tempat kita ini. Karena mungkin juga terjadi di tempat yang lain, seperti yang terjadi di Palu, ya, Balerowa dan Petobo itu. Di situ memang komunitas mereka LGBT, sehingga lengkap seperti praktek mereka lesbi, gay, ya, transgender, ya, dan mereka melakukan tindakan seperti kaum Nabi Lut, ya, sehingga datang bencana juga. Likuifaksi, gempa, tsunami, sama LGBT juga, ya bencananya. Likuifaksi buminya dibalik, gempanya dahsyat, tsunami datang dari laut. Padahal mereka itu di ketinggian, tapi Allah balikan buminya, yang dibawa naik, digulung. Sejauh itu bumi dibalik oleh Allah. Ikhafila barakallahu fikum. Ambil pelajaran sebagai berikut, kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, Allah berfirman ayat yang ke-78 dan berikutnya, la'anal ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dhalika bima'asaw wa kanu ya'tadun. Allah telah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa ibni Maryam. Itu laknat disebabkan karena mereka maksiat durhaka dan disebabkan mereka melampaui batas, tidak mengikuti petunjuk Allah. Apa perlakuan mereka? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak mencegah dari kemungkaran-kemungkaran yang dipraktikannya. Maka betapa jelek akibat apa yang mereka lakukan itu. Betapa jelek perilaku mereka itu. Ya fila barakallahu fikum. Ambil kisah seperti kisah ya ashabus sabt, orang yang mencari ikan, melanggar mencari ikan dari Sabtu. Kisah golongan ini di negeri Ailah, dari kaum Musa alaihissalatu wassalam, Bani Israel sepeninggal Musa alaihissalatu wassalam, ya, di mana mereka sudah dilarang jangan ambil ikan di hari Sabtu. Memang mereka itu awalnya ikuti petunjuk, tapi ada satu orang di antara mereka, coba lihat, kenapa dilarang? Padahal begitu lihat di laut hari Sabtu, ikan itu ke tepi laut, ke pantai itu sampai, ya, terdampar di pantai darat. Sehingga mereka, satu orang di antara mereka membuat cara. Ya, mereka tidak nangkap hari Sabtu, tapi di hari Jumat mereka sudah bikin kayak kolam kecil di pinggir pantai, kemudian ada saluran masuk situ untuk menjebak. Sehingga ketika ombak datang, ikan naik, tidak bisa balik ke laut. Kejebak dalam kolam mereka yang mereka bikin. Satu orang pertama. Kemudian ia dapat ikan, ambilnya di hari Ahad. Ahad pagi dia sudah dapat. Orang kaget, dari mana kau dapat ikan? Sudah, kami dapat di pinggir pantai. Kok bisa? Kapan carinya? Tadi baru ambil. Diam-diam ya, jangan bicara. Caranya begini, diajarkan temannya. Akhirnya satu orang jadi dua orang, tiga orang, empat orang, terus jadi banyak yang bikin yang sama. Ada sebagian buang jaring, sebagian seperti dikatakan para ulama. Sehingga menjadi banyak orang yang melakukan seperti itu. Tidak hari Sabtu mereka ambil, tapi hari Ahad. Ya, makin banyak ikan. Kok dapat dari mana? Satu-satu lama menyebar, jadilah semua. Akhirnya apa yang terjadi? Masih ada di antara mereka orang yang tetap berpedoman kepada petunjuk Nabiullah. Mereka tetap komitmen dengan ajaran Nabiullah Musa alaihissalam. Sehingga karena mereka takut bencana ditimpakan setelah mereka diingatkan, tidak mempedulikan. Di benteng negeri orang-orang yang jelek ini terpisah, yang baik minggir, bikin kampung sendiri. Dibikinlah benteng yang memisahkan. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir tentang ayat ini, hari kedua setelah mereka terpisah, sepi, tak ada suara. Ya, sehingga penasaran, kenapa negeri sebelah tidak ada lagi suara kayak semula? Pada hari ketiga mereka coba naik, maka ternyata ya di kampung sebelah, di hari yang kedua masih itu tidak ada manusia, adanya kera dan babi yang berjalan. Nampaknya penduduknya sudah berubah semua jadi kera dan babi yang ada. Dan pada hari yang ketiga mereka dibinasakan semua. Yang ini selamat, yang masih komitmen selamat, yang ini dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Mereka kata Imam Ibn Abbas tidak sampai berkembang biak. Setelah dikutuk oleh Allah jadi kerak, mereka tidak bisa lagi makan seperti biasa. Mereka hanya ya terdiam dan menyesali. Sehingga ketika dilihat oleh penduduk sebelah, mereka seperti kerak-kerak yang terdiam, tidak bisa bikin apa-apa mereka. Hari ketiga mereka dibinasakan oleh Allah. Nasallahu alaihi wasallam. Ini satu contoh. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu singkat dan cepat azab Allah. Berubah nikmat menjadi bencana karena tidak ada syukur, tidak ada apa. Mereka tidak mengindahkan, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan mereka mengajak pada kemungkaran. Maka ya fil barakallahu fikum, kita ingatkan kepada saudara kita yang menyerukan pada kesyirikan, yang menyerukan pada kebid'ahan, yang menyerukan pada ya penyelisihan terhadap syariat seperti pemikir liberal, taubatlah dan kembalilah kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Karena kita berharap kepada Allah, Allah tetap menjaga, melindungi negeri kita ini. Yang kelima, ikhwah barakallahu fikum, adalah kita hendaknya kembali kepada pemahaman salafus saleh dalam memahami agama ini. Karena dengan sebab kita memahami agama ini dengan benar, sehingga kita menjadi beriman dengan benar, dan kita kembali beramal dengan benar, Allah akan menjaga dan menolong kita. Ya fila barakallahu fikum, kata Allah dalam Al-Quranul Karim, fa'in amanu bimisli ma'amantum bihi faqadih tadaw. Dalam suratul Baqarah Allah sampaikan kepada kita, kalau mereka itu beriman seperti halnya iman kalian, berarti mereka benar di atas petunjuk. Fa'in tawallau, namun jika mereka ternyata berpaling, fa'innamahum fi syiqaq, maka sungguh mereka itu sesat. Nah, ya fila barakallahu fikum, kita diperintahkan oleh Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, hendaknya kalian berpegang teguhlah selalu dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya, adu alaiya bin nawajid, gigitlah dengan gigi dalam kalian. Artinya pegang erat petunjuk Nabi, ikuti apa yang diajarkan Nabi, yang dikatakan Nabi SAW dan para sahabatnya, para khulafa ar-rasyidin, sunnahnya, ikuti mereka. Karena ini jalan selamat. Ya fila barakallahu fikum, seperti ucapan Imam Malik, bahwa sunnah Rasul SAW bagi umat ini seperti kapal Nabi Nuh. Ya, as-sunnah kasafinatin Nuh. Man raqiba naja, siapa naik kapal Nabi Nuh selamat, dan siapa yang tidak naik tenggelam. Begitu pada umat ini, siapa kembali berpegang dengan sunnah selamat, siapa menyelisih sesat dan tenggelam dalam kesesatan lebih berbahaya. Kalau sudah dia tenggelam dalam kesesatan, hidup panjang dalam kesesatan, sekian lamanya dia hidup, sekian banyaknya amalannya, keliru, keliru, keliru, keliru, banyak dosa jadinya. Dan ini lebih ngeri. Ya, azab yang Allah timpakan berupa kesesatan yang terus menenggelamkan dia sehingga bergelimang dalam dosa tanpa sadar atau menganggap itu baik. Inilah yang Allah katakan dalam surat Al-Kahfi di ayat 103 dan seterusnya, apa kata Allah Ta'ala, kul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Katakan wahai Nabi, maukah aku beritakan kepada kalian siapa mereka manusia yang paling rugi amalnya, orang yang paling rugi dengan amalnya. Bukan orang itu tidak beramal, tapi mereka itu, kata Allah Ta'ala, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yuksinun yahsabuna annahum yuksinuna sunnah. Mereka itu orang-orang yang keliru, sesat amalnya di dunia. Namun dia mengira bahwa dirinya telah berbuat sebaik-baik amal. Karena apa? Mereka tidak memahami agama dengan benar. Dan ya fila barakallahu fikum, sebab penyelisihan terhadap syariat Allah dan sunnah Rasulullah SAW inilah cukup bagi kita pelajaran umat yang dulu. Kaum Nabi Nuh menyelisih Nabi Nuh, Allah timpakan bencana. Kita syukur beliau Rasulullah SAW menyebutkan setiap Nabi, setiap Rasul punya satu doa yang mustajab. Dan Nabi-Nabi yang dulu berdoa untuk kaumnya agar dibinasakan, sehingga mereka dibinasakan, Nabinya masih hidup. Sedangkan aku memilih untuk syafaat bagi umatku yang nanti di akhirat, sehingga kita berharap untuk dapat syafaat Rasulullah SAW. Caranya ikuti sunnahnya. Karena beliau berpesan dalam hadis ketika di Wada, beliau sampaikan dalam beberapa riwayat di antaranya, alaikum. Beliau katakan, taraktu fikum syai'aini, kutinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan sesat dengan dua perkara ini sepeninggalku. Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Dan beliau wanti-wanti, wala yatafarraqa hatta yarida 'alayal haud, kalian jangan tinggalkan dua perkara ini sampai kalian jumpa aku di telaga haud, agar kita dapat syafaatnya. Ya fila barakallahu fikum, karena nanti akan nampak siapa orang yang mengikuti sunnah dan siapa yang tidak. Dari mana beliau tahu? Allah katakan, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari itu manusia akan nampak putih wajah mereka dan nampak hitam legam wajah mereka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ammal ladzina yabdat wujuhu, yang putih wajahnya itu ahlus sunnah. Sedangkan yang hitam legam itulah orang yang mukhalafah sunnah, yakni ahlul bid'ah wal'iyadu billah. Yang keenam, ya barakallahu fikum, kita singkat adalah untuk tetap terjaganya keamanan ketentraman, hendaknya kita senantiasa ya kita taat waliul amr, taat kepada penguasa, taat kepada pemerintah. Sebab ini perintah Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlahkan pada Allah, taatlah kepada Rasul SAW dan pada penguasa kalian. Kita tahu tidak mungkin satu negeri akan aman tanpa ada pemerintah yang berkuasa. Sebab tidak adanya pemerintah yang berkuasa atau tidak adanya penguasa, tidak ada hukum di antara mereka yang ditegakkan, karena tidak ada penegak hukum. Penguasa adalah penegak hukum di antara manusia dan negeri itu. Sehingga negeri kita ini, wa barakallahu fikum, kalau pemerintah berwibawa karena rakyatnya mukminin semua taat, mendukung kebaikannya, dan pemerintah menjadi tetap dalam wibawanya, ditambah lagi ya aparatur negara yang menjaga stabilitas bangsa TNI Polri itu ya komitmen dan konsekuen dengan tugasnya, masya Allah, negeri ini akan tetap biidznillah aman kembali kepada kita mukminin sebagai rakyatnya. Tapi kalau mukminin modelnya kayak Khawarij, mengancam kekuasaan pemerintah dan memberikan teror, tindak kekhawatiran dan ketakutan dalam negeri mukminin, apa jadinya? Seperti di zaman Ali bin Abi Thalib, ketika datang seorang Khawarij menemui beliau, mengatakan, wahai Amir Mukminin, mengapa di zamanmu ini kacau dan banyak kekacauan terjadi? Tidak seperti zaman Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Thalib, bagaimana tidak aman di zaman Abu Bakar menjadi khalifah, rakyatnya orang seperti aku. Sedangkan di zaman aku menjadi khalifah, rakyatnya ya kamu dan yang bersamamu. Lihat, Khawarij keluar dari ketaatan pada penguasa. Sehingga ihabila barakallahu fikum, mereka menanamkan kekhawatiran, ketakutan, teror di tengah-tengah umat. Itu contoh bahwa ketika mereka menyelisihi syariat Allah, sehingga pantas mereka dikatakan yamruku minaddin kama yamruku sahmar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluar busur anak panah dari buruannya. Maka akan tenteram negara kalau penguasa itu ada dan rakyat pun setia, sehingga hukum bisa ditegakkan dan berjalan dengan baik, sehingga menjadi tenteram keadaan negara itu. Tapi kalau rakyat banyak melanggar, ikhwah barakallahu fikum, satu contoh, kalau kita melanggar satu pelanggaran, dampaknya jelek. Lampu merah, jangan dakwah ini lampu merah bid'ah. Jangan bilang begitu. Ini untuk mengatur lalu lintas. Ditabrak, ternyata ini menganggap ah tidak perlu taat. Lampu merah ini bid'ah, laju. Yang ini juga sama, laju tabrakan. Kayak beberapa waktu lalu, baru dia melambung, lampu merah dia lambung, tidak tahu di baru rumah sakit. Kebetulan ikhwan kita yang bawa, di belakang dia ngantri sampai di perempatan yang tempat lampu merah itu polisi stop, suruh bawa ini yang jatuh. Sampai rumah sakit sudah meninggal. Dia mau lambung lampu merah. Hadirin, pelanggaran. Jangan kita menganggap oh ini lampu merah, ini aturan negara. Kita harus ikuti karena itu untuk kebaikan bersama. Ini satu contoh saja. Ya, artinya kalau tidak ada menegakkan aturan, bebas berjalan terserah orang mau-maunya sendiri, apa jadinya? Hancur. Tak beraturan sesuatu itu akan hancur. Taqabbalallahu barakallahu fikum, sudah isya. Barakallahu fikum ikhwah, barangkali ini di antara upaya yang harus kita lakukan. Ya, termasuk yang keenam, yang ketujuh adalah kita harus memerangi pemikiran-pemikiran sesat yang menyimpang seperti Khawarij, Rafidah atau seperti Syiah atau juga seperti komunis, ideologinya yang akan menghancurkan negeri ini. Begitu pula ya liberalis. Barakallahu fikum. Dan jangan lupa kita doakan pemerintah kita agar Allah berikan kebaikan bagi mereka, dijadikan mereka orang-orang saleh, orang-orang yang baik, dan dijadikan kebaikan bagi negeri kita. Kita doa, karena kalau semua mukmin berdoa, insya Allah Allah akan kabulkan, kebaikan akan Allah berikan. Jangan kita cuma ikut turun ke jalan menghujat pemerintah, orator di situ, orasi di situ, menjatuhkan pemimpin pemerintah. Bukan cara itu dengan kita melakukan tindakan demonstrasi, bukan cara itu. hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita juga taswiyah tarbiyah, benahi pendidikan kita dengan pendidikan mengacu kepada pendidikan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih, agar kaum mukminin kembali mereka pada kebaikannya. Kan tidak akan baik umat ini yang akhir ini kecuali kembali seperti baiknya umat yang awalnya dulu. Dan yang berikutnya, yang kesembilan, yang barakallahu fikum, kita hendaknya tasalluh, berbenah diri, berbekal diri, ya, membekali diri dengan ilmu yang baik, ya, dengan ilmu yang baik. Barakallahu fikum, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, dan saya mohon maaf kalau ada khilaf dan kekurangan padanya. Tak lain itu dari kejailan kami, kami bertobat pada Allah dan mohon koreksi nasihatnya. Wa barakallahu fikum, yang benar datang dari Allah, mari kita ikuti dan kita pahami, dan kita semoga Allah jadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.